Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang agung yaitu nikmatul Islam dan nikmatul hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan juga para pendengar Radio Fika Insani serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah kepadanya salam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita senantiasa berharap kepada Allah untuk menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha. Mudah-mudahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataan-perkataanku, hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Wa hafidhaha, dan berusaha untuk menjaganya, untuk menghafalnya, dijaga. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia berusaha menyampaikan seperti yang dia dengar. Hadis ini adalah hasungan sekaligus doa. Doa sekaligus hasungan. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mendengarkan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk memahaminya. Dan setelah itu berusaha untuk menyampaikannya. Dan juga di sini ada hasungan untuk belajar hadis. Belajar sunnah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat-sifat beliau dan yang lainnya. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kelompok yang dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Pembahasan kita pada malam hari ini seperti pembahasan kita, masih seperti pembahasan kita di 2 bulan yang lalu. Sedurunge badah, sedurunge Ramadan, ya. Pembahasan kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin dan saat itu kita berhenti di hadis ke-20. Bab tentang taubat. Dan kita sudah terangkan tentang pentingnya taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat kita. Allahumma amin. Taubat sebagaimana saya terangkan sangat penting bagi kita. Bagi orang yang akan memulai menjadi orang baik. Dan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika sudah mulai belajar jadi baik, ternyata tasih nopo kepleset. Ketika ingin jadi orang baik, awalnya harus taubat. Setelah jalan kepleset, taubat maning. Kemudian di akhir kehidupan, sebelum kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dengan taubat. Maka taubat itu adalah bidayatut tariq wa wasatut tariq wa nihayatut tariq. Taubat itu adalah permulaan jalan, pertengahan jalan, dan akhir dari sebuah perjalanan. Maka siapa saja yang ingin menempuh kehidupan ini, hendaklah mempersiapkan dirinya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar radio Fika Insani di Purbalingga dan sekitarnya serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, seharusnya kita ini sekarang di hadis ke-21. Akan tetapi mengingat, menimbang, dan kemudian saya memutuskan. Hadis ke-21 ini hadisnya panjang. Sekali duduk untuk baca saja, tidak selesai. Panjang. Kalau di buku saya itu, 4 halaman hadisnya. 4 halaman lebih 3 baris. Ya, 4 halaman lebih 3 baris. Ini ya didaurahkan. Daurah tobat. Jadi menimbang panjangnya hadis ini tanpa mengurangi sisi pentingnya hadis ini, maka hadis ini saya akhirkan insyaallah taala. Kapan? Setelah pembahasan hadis-hadis setelahnya. Karena masih tersisa pada bab ini hadis yang nomor 21, 23, dan hadis ke-24. Masih 22, berarti 4 hadis. Hadis ke-21 kita tunda. Kita akan membahas hadis setelahnya saja dulu. Yaitu hadis ke-22, 23, dan 24. InsyaAllah Allah taala. Dan mungkin pada malam hari ini pun karena Isya sekarang jam berapa? 7 kurang 5 menit. Ya, 7 kurang 5 menit. Ini pentingnya tahu waktu sholat ya. Saya pernah dengar cerita ini, ada seorang pemuda ngelamar anak perempuan, maju ke calon mertuanya. Setelah maju, cerita macam-macam, kemudian bapaknya cuma ngajukan pertanyaan satu. Sholat subuh jam berapa, nak? Nggak bisa jawab. Akhirnya ditolak. Piye jan nek kaya kuwi. Masya Allah. Taib. Karena isya pun jam 7 kurang 4 menit insya Allah, maka kesempatan malam hari ini pun paling hanya bisa kita baca satu hadis beserta beberapa faedahnya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh dalam sebuah kaidah bahwa ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua bukan berarti harus ditinggalkan semua. Kerjakan semampu kita. Taib, baiklah, kita akan masuk ke dalam hadis ke 22. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an abi nujaidin imran ibn al-husain, dari abi nujaid imran ibn al-husain al-khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma, anna imra'atan min juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Suatu saat, kata Abu Nujaid Imran ibn al-Husain, suatu saat datanglah seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini adalah wanita yang ternyata sedang hubla, sedang hamil. Dan hamilnya adalah hamil karena hasil perzinaan, pacaran kebablasan. Kathah napa mboten sakniki? Banyak sekali. Ya. Pacaran kebablasan. Pacaran B ora entuk apa maning kebablasan. Pacaran saja tidak boleh, apalagi keterlaluan. Lah, nek ora pacarannya ora entuk jodoh, jere pa. Kalau enggak pacaran enggak dapat jodoh katanya. Kata siapa? Subhanallah. Ada makhluk yang wajahnya jauh lebih kurang dari kita. Mereka tanpa pacaran pun payu. Laku. Begitu ketemu dadi, bayine lahir 4 juta regane, Masya Allah. Siapa itu? Sapi. Sampai ketemu ora pacaran. Tidak perlu pacaran, begitu ketemu dijodohkan dadi, enggak pernah bentrok. Enggak pernah apa jenenge? Cerai dan enggak pernah cekcok di dalam rumah tangga, enggak pernah. Tapi nyatane Masya Allah, bayine lahir regane larang digoleki wong. Jare nek, katanya itu kalau sapi lahir cenger itu harganya berapa? 4 juta. Masya Allah. Sekarang mungkin naik lagi. Sementara ini sudah wajahnya jauh lebih manis, jauh lebih cantik, lebih ganteng, dia berkata, kalau enggak pacaran nanti enggak laku. Udah gitu keterlaluan. Hamil. Lahir, bayinya dibuang. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kaum muslimin, kaum muslimat dari segala macam bentuk perzinaan. Menjaga keluarga kita, diri kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri kita, dan menjaga anak-anak kita dari segala macam bentuk perzinaan. Karena zaman sekarang adalah zaman yang sangat apa? Sulit. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Allahumma amin. Wa hiya hubla minaz zina. Wanita itu ternyata dalam kondisi hamil dikarenakan zina. Faqalat, maka berkata wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asattu haddan faaqimhu alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar yang menyebabkan aku ini berhak untuk mendapatkan hukuman had. Asabtu haddan. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang besar, kata wanita tersebut. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang besar sehingga aku berhak untuk mendapatkan had, hukuman berat. Fa'aqimhu alayya, maka wahai Rasulullah, tolong laksanakan hukuman tersebut atas diriku. Masya Allah. Wis dosa ngaku njaluk dihukum. Subhanallah. Betapa mulianya hati wanita ini. Setelah dia berdosa, dia bertaubat. Dah gitu ngaku kepada orang yang memang pantas untuk dilapori. Untuk apa? Untuk minta tebusan dosanya. Masya Allah, mulia sekali. Ya. Sementara banyak di zaman kita sekarang ini, orang sudah berbuat kerusakan, tidak mau ngaku, malah menuduh orang lain. Sing jenenge nabok. Napa? Nah, nabok nyileh tangan. Dia yang berbuat kesalahan, kemudian setelah itu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tidak mau ngaku. Subhanallah. Masalah pengakuan terhadap dosa yang dikerjakan nanti ada perinciannya. Jangan mendengar potongan hadis ini kemudian langsung pulang. Artinya, oh kalau begitu setiap dosa harus ngaku. Nanti dulu. Ini belum selesai kita. Hadisnya masih cukup panjang. Bagaimana teori lapor tentang dosa dan kepada siapa dan bagaimana caranya? Itu harus kita pelajari. Jadi tidak sembarangan, oh berarti sing jenenge dosa kudu ngaku, nek ngono nyong tak woro-woro. Ya. Kalau begitu kesimpulannya setiap dosa harus ngaku, kemudian kalau begitu akan saya umumkan. Nanti dulu. Kita belum selesai ngajinya ini, masih panjang. Di sini wanita tersebut mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah berbuat zina dan minta untuk dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'a Nabiyullah waliyaha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Ya, memanggil walinya. Orang yang bertanggung jawab kepada wanita atau atas wanita tersebut. Faqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wali tersebut, ahsin ilaiha, tolong anak perempuanmu atau wanita yang di bawah perwalianmu ini dijaga baik-baik. Ya, masya Allah. Ya, jaga baik-baik. Ya, fa idza wada'at fa'tini. Kalau sudah lahiran, bawa wanita ini kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta oleh wanita tersebut untuk apa? Menegakkan hukum had. Hukum hadnya wanita yang berzina itu apa? Apa hukuman bagi wanita yang sudah berzina atau laki-laki yang sudah berzina? Apa hukumannya? Diracam kabeh? Ya, jawabannya adalah tergantung pelakunya. Kalau pelakunya itu belum nikah, masih perjaka atau perjakawati, ya, masih perjaka atau wanita yang belum menikah atau laki-laki yang belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ya, diasingkan. Adapun wanita atau laki-laki yang sudah berkeluarga, beristri atau bersuami, maka hukumannya rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Ini kira-kira wanita ini wanita yang sudah berkeluarga atau belum ini? Sudah. Maka hukumannya adalah hukuman rajam. Ya, subhanallah. Fafa'ala, maka sang wali tersebut mengerjakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang wanita diajak pulang, kemudian dirawat di rumah, diopeni, kasih makan, kasih minum. Terus dijaga ya sampai lahiran, ya sampai lahiran. Ketika setelah lahir, maka wanita tersebut dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk membawa wanita ini ke tempat rajam. Dibawa. Fa syuddat 'alaiha thiyabuha. Dan dipersiapkan. Persiapkan caranya adalah ujung-ujung pakaiannya sudat. Apa disudat? Kalau sudat bahasa Jawa itu di mudun disudat. Dicubles disowek ya. Kalau ini sudat pakai shin ya. Sudat itu artinya diikat. Ujung pakaian lengannya diikat. Dengan diikat. Kemudian di ujung ini rok panjangnya diikat. Kemudian kalau dia pakai baju atasan ya atau kerudung atau jilbab diikat. Supaya apa? Supaya ketika dilaksanakan rajam tidak tersingkap. Masya Allah. Betapa mahalnya aurat wanita ternyata. Arab dirajam be kudu di kencang. Mau dirajam saja harus diikat. Bukan berarti yang dirajam itu auratnya sudah semurah aurat ayam. Ayam malah lebih mahal. Sekilo berapa? Sekilo sekarang berapa? 30.000. Sebagian wanita menjual auratnya lebih murah daripada daging ayam. Wanitanya abote sewitak kilo. Allahu Akbar. Ayam sekilo 30.000. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin serta kaum muslimat semuanya, dan mengampuni kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma amin. Diikat supaya tidak tersingkap. Fasuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hukuman had. Farujimat, maka mulailah wanita itu dirajam sampai meninggal. Fasalla alaiha. Setelah meninggal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk mengurus jenazah wanita tersebut. Setelah selesai, sallallahu alaihi wasallam pun mensolatinya. Masya Allah. Menyolatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendoakannya. Dalam salat kan ada doanya. Faqala Umar, melihat seperti ini wanita berzina nanti hamil, ya, sampai hamil, sudah gitu dirajam, setelah dirajam elah kok malah apa? Disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tusalli alaiha ya Rasulullah waqad zanat. Wahai Rasulullah, engkau mensolatkannya padahal dia itu berzina loh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok engkau mensolatkannya wahai Rasulullah padahal wanita itu berzina? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-madinati la wasi'athum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang luar biasa besarnya. Kata beliau, lau kusimat ala sab'ina ahli al-Madinah. Kalau taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya taubatnya mencukupi mereka. Jadi kalau ada 70 penduduk Madinah melakukan dosa, dan taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa saat itu, cukup. Panjenengan ngertos, semuanya tahu penduduk Madinah saat itu siapa? Para sahabat. Seandainya ada 70 sahabat, Masya Allah, melakukan dosa, kemudian mereka cukup dibagi taubatnya wanita tadi, itu dosa mereka sudah akan diampuni. Besar atau enggak pahala taubat dia ini? Besar sekali. Dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti sekangendi. Kok Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dari mana? Dari mana kira-kira taunya? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mungkin. Beliau pasti berkata berdasarkan apa? Wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Wahai Umar, apakah engkau bisa mendapatkan seorang yang lebih agung, seorang yang lebih afdol, seorang yang lebih mulia dibandingkan wanita ini yang telah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kau dapatkan? Subhanallah. Ini menunjukkan taubatnya wanita itu sangat besar. Mengalahkan dosanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sebagian dari kita dosa yang dia kerjakan mungkin tidaklah sampai taraf zina. Atau mungkin ada yang lebih dari itu. Tapi ketahuilah, apabila orang tadi bertaubat kepada Allah, dia akan mendapat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau tobatnya apa? Benar. Kalau tobatnya tobat nasuha. Seperti apapun Anda, seperti apapun kita dulunya, bahkan kemarin, bahkan tadi, betapa buruknya kita misalnya, betapa buruknya Anda tadi sebelum datang ke masjid, tapi kemudian setelah itu Anda bertaubat, kita bertaubat, saya bertaubat, maka dengan izin Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nek pun ngoten niki putus asa atau tidak? Kalau sudah seperti ini, adakah putus asa? Tidak ada. Kita senantiasa berharap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesering apapun kita terkadang melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Dan membimbing kita untuk menjauhkan diri dari segala macam dosa. Allahumma amin. Hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, tentang masalah rajam. Bahwa seseorang apabila dia sudah berkeluarga, keluarga dalam hal ini secara resmi ya, pernah menikah resmi dengan pernikahan yang benar, pernikahan yang sahih, ada walinya, ada saksinya, pernikahan yang benar-benar nikah, kemudian dia berzina, waliyadzubillah, maka dia wajib untuk dirajam. Dia wajib untuk dirajam. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin, "An-nazani idza zana wa huwa muhsan ay qad tazawwaja fa innahu yajibu an yurjam wujuban." Wa qad kana hadha fi kitabillahi azza wa jalla ayah qara'aha al-muslimun wa hafidhuha wa wa'auha wa nafadhuha. Seorang itu apabila sudah menikah, kemudian berzina, waliyadzubillah, maka dia wajib untuk dirajam. Dan ayat rajam dulu ada di dalam Al-Quran. Ada dulu ayatnya. Ya. Bunyinya adalah, وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّتَنَكَ لَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Pun nate mireng napa dereng ayat niki? Dereng nate mireng. Sudah pernah dengar ayat ini? Belum. As-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Dan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kalau berzina maka rajamlah keduanya. Ayat ini adalah ayat rajam. Anda bolak-balik Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan ketemu. Wow Ustaz, macam-macam ya Ustaz ini. Berarti ngarang ayat ini. Ini adalah satu ayat yang sudah dimansukh oleh Allah. Apa dimansukh? Dihapus. Dan mansukh itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah ayatnya, lafadznya dimansukh, tapi hukumnya tetap berlaku. Contohnya ini. Contohnya adalah ini. Ini pelajaran ini adalah di pelajaran usul fikih atau di pelajaran tafsir. Usul tafsir dan yang lainnya. Pokoknya salah satu dari jenis mansukh adalah lafadznya dimansukh. Jadi panjenengan cari dari Al-Fatihah sampai Anas bolak-balik, itu enggak akan ketemu ayat ini. Karena ayat ini sudah lafadznya dimansukh, tidak termasuk di dalam Al-Qur'an. Tapi dulu kaum muslimin menghafalnya dan membacanya dan itu termasuk Al-Qur'an. Tapi di ardhul di ardhul akhirah, di pembacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di bulan Ramadan sebelum meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ayat ini sudah tidak dibaca lagi oleh beliau, menunjukkan bahwasanya ayat ini sudah dimansukh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih dihafal oleh para sahabat. Tapi bukan termasuk Al-Qur'an lagi. Hukumnya masih berlaku. Lafadznya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan rajam ini tetap dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di zaman Abu Bakar, demikian juga di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, semuanya masih melakukan. Meskipun ayat ini tidak ada di tertulis di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya hukum rajam tetap ada. Tetap berlaku. Ada pertanyaan, Ustaz. Kita kenal bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan apa? Kasih sayang. Kok ini hukumannya ngeri banget ya? Ngerinya di mana? Dilempari. Rajam itu adalah hukuman dengan cara dilempari batu. Dan batunya pun bukan batu yang asal batu. Batunya itu batu ukuran sedang. Bukan yang kecil banget. Sehingga kalau kecil itu terasa tapi matinya lama. Jadi mungkin ukuran segini-gini itu terasa tapi matinya lama. Dan juga bukan batu yang besar. Kenapa? Terasa tapi cepat mati. Batu satu aja sudah langsung ceprok gitu mati. Tapi dia memakai batu yang sedang. Bayangan saya adalah mungkin yang segini. Ini kalau kena gak langsung mati. Sakit. Kok menyakitkan Ustaz hukumannya? Ini kan berarti bukan kasih sayang ini. Padahal Islam adalah agama kasih sayang. Dan saya ingat ya Ustaz, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ngeyel tapi bawa hadis. Kataballahul ihsan ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah itu menulis perbuatan baik, mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Idza qataltum, kalau kamu bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau menyembelih pun sembelih dengan baik. Falyurih dzabihatahu wal apa? Yuhidda safratahu. Hendaklah hewan sembelihannya ditenangkan dan pisaunya ditajamkan. Itu hewan kurban aja kayak gitu. Pembunuh pun begitu. Kok ini ada hukuman ngeri banget? Maka jawabannya adalah bahwa kebaikan itu ukurannya dari siapa? Allah. Kita gak bisa timbang ini baik, ini buruk. Berarti kalau buruk cara hukumnya begini. Ketika Allah menetapkan sebuah hukuman, itulah yang terbaik. Itulah ihsan. Sebagaimana seorang yang membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang benar, dia pun hukumannya hukum apa? Bunuh. Qisas namanya. Karena waktu yang Ini adzan luar. Waktu yang mendesak, maka jawabannya intinya adalah bahwa kebaikan itu dalam keputusan Allah. Kebaikan itu adalah dalam keputusan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innahu lam ya'muru asyara bi an yudbah bisayf, bahwasanya orang yang berzina itu tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan pedang, dihukum dengan pedang atau dipenggal, akan tapi justru dirajam. Karena apa? Yang namanya ihsan adalah ma wafaqa asyara. Namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, ini hukuman yang setimpal. Sebagaimana dia melakukan dan merasakan kesenangan yang haram dengan tubuhnya, maka dia berhak untuk mendapatkan kesakitan dalam tubuhnya. Pas. Kama annahu yataladzadu bil haram, yajibu alaihi an yu'aqabu ala jasadihi. Sebagaimana dia itu yataladzad, bersenang-senang dengan haram dengan tubuhnya, maka dia pun harus dihukum dengan sesuatu yang menyakitkan di atas tubuhnya. Yang ketiga, hukuman ini bikin jera. Sing weruh mesti apa? Keder. Laurawani lawis lah. Aja pisan-pisan ya. Apa maning pindu-pindu lah orang. Enggak akan sekali-kali terulang seperti itu. Maka Masya Allah, di dalam sejarah Islam, yang namanya hukuman rajam, jarang. Jarang sekali. Kalaupun ada, itu biasanya berdasarkan pengakuan. Dan bukan bukan persaksian. Kalau sekarang orang ingin ngerajam mungkin, betapa mudah untuk disaksikan. Kalau dulu tidak ada. Orang melakukannya sambil sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu. Kenapa sampai dirajam? Ngaku. Seperti wanita ini. Tidak ada yang tahu. Ditegakkan hukuman rajam karena dia mengaku. Ini beberapa alasan yang menunjukkan bahwasanya hukuman rajam itu adalah sebuah hukuman yang betul-betul tepat bagi umat manusia. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Faedah selanjutnya masih banyak, termasuk masalah ngaku berzina dan yang lain-lain. Ini tolong yang ngaji sekarang, besok datang lagi. Soalnya kalau enggak nanti terpotong faedahnya, bahaya. Ya, belum saya terangkan soalnya. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.